Munakhala. Kita kemarin telah menjelaskan bahwa di sana banyak sifat tentang permasalahan sholat khauf ini, sholat dalam kondisi perang. Nah, sebagian mengatakan 14, di sini dikatakan 16, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan 17. Yang jelas kalau sanadnya itu sahih datang dari Rasulullah SAW maka bisa diamalkan. Walaupun ta'addudus sifat, berbilang-bilang sifatnya, itu semua tergantung dari kondisi. Fa fi sahihaini min hadis Ibnu Umar qala dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Umar berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatal khaufi." Telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat perang. Fi ba'dhi ayyamihi, pada sebagian hari-harinya. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka berdirilah satu kelompok bersama beliau. Ya, ini kita inginkan lima orang. Kita inginkan lima orang, antum mundur sedikit. Kita praktek biar jelas. Nah, jadi sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sholat, sholatul khauf, sholat khauf di ba'di ayyam, pada sebagian harinya. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka sebagian, apa, misalnya musuh di sana ya, musuh di belakang. Antum sholat bareng ini, antum menghadap ke belakang. Ayo, sambil pegang apa itu, senjata, terus langsung pegang. Al-muhim antum gayanya seperti mau nak apa, mau perang gitu, melawan apa, menahan musuh dari belakang. Antum sholat. Nah, sholat. Tadol, sholat. Sholat ya, akhi. Nah, santai aja, yang biasa, ruku terus. Nah. Mundur. Mundur. Bubar ente, antum menghadap ke sana. Antum lagi gantian. Gantian. Nah, antum lagi sholat bareng. Nah, terus. Namanya. Tahiyat, antum sempurnakan. Antum baru satu rakaat. Bikin dua rakaat. Antum masih jaga. Nah. Salam terserah. Nah, kata beliau, faqamat ta'ifatun ma'ahu. Maka berdirilah sekelompok, yaitu shof yang pertama tadi, wa ta'ifatun, sedangkan kelompok yang satu yang di belakang, bi'iza'il adu. Itu apa, berada menghadapi musuh. Fasolat billadina ma'ahu rakaatan. Jadi sholat Rasulullah sholat bersama yang tadi ini satu rakaat. Tsumma dhahabu, kemudian mereka pergi. Nah, gantian ini jaga, waja'al akharun, datang yang lain. Fasolat bihim, lalu Rasulullah sholat lagi bersama mereka rakaatan, satu rakaat. Paham ya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurnakan, mereka kan harus menyempurnakan lagi. Kemudian selesai pergi, antum lagi ya. Summa qadati ta'ifatan, kemudian masing-masing keduanya itu mengqada ya, yakni mengganti yang satu rakaat tadi rakaatan rakaat. Jadi masing-masing dua rakaat. Paham ya? Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Baik. Ini cara yang pertama. Nah, dan di sini hanya disebutkan satu cara. Tapi kita ambil beberapa hadis dari Sahih Muslim ya, tentang beberapa cara sholat khauf ini. Nah, namun ambil dari Sahih Muslim, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini insya Allah cukup kita menyebutkan beberapa cara ini. Di antaranya, nah, antum berdiri lagi. Ya, saya bacakan hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-840 dalam bab salatul khauf. Kata Jabir bin Abdullah, aku menyaksikan bersama Rasulullah SAW salat khauf. Kami ada dua shaf. Ya. Shafun khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu shaf. Nah, berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal aduwu bainana wa bainal qiblah. Nah, sedangkan musuh antara kami dan kiblat, yakni musuh sekarang di depan, tadi kan di belakang, sekarang di depan. Maka antum sholat bareng, semuanya sholat. Nah, fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertakbirlah Nabi, wakabbarna jami'an, semuanya takbir. Semuanya sholat berjamaah biasa. Dan takbir, semuanya takbir. Ayolah. Thumma raka'a wa raka'na jami'an, semuanya ruku. Thumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Bangun dari ruku'. Thumma hadara bis sujud wa shaful ladzi yali. Sujud. Yang belakang jangan sujud. Musuh yati dari depan. Nah, sekarang antum jaga musuh. Karena kalau semuanya sujud, musyrikin datang, sikat satu persatu kepala antum. Faham? Karena di dalam riwayat itu memang mereka menunggu orang musyrik sebentar. Orang musyrikin menunggu. Paham ini, akhwan? Orang musyrikin menunggu kapan mereka sujud, sikat. Ternyata mereka melihat model sholatnya kayak gini, di belakang pada berdiri semua. Nah, jadi ini sedang berdiri, antum silakan. Bangun. Nah, tajib. Terus antum masih menghadapi musuh. Nah, qama shaful mu'akhar fi nahril adu. Iya. Nah, setelah itu falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, setelah selesai sujud dan setelah selesai pula sujud yang setelahnya, in hadarat shaful mu'akhar bi sujud. Antum di belakang sujud. Nah, sujud lagi. Terus. Nah, dua kali. Nah. Ayo. Wabah. Nah, kemudian antum mundur, yang sana maju. Nah, mundur. Variasi. Iya, jalan. Masa mundur gak jalan? Nah. Thumma taqaddama shaful mu'akhar wa ta'akhkhara shaful muqaddam. Jadi yang shaf belakang tadi maju, shaf depan mundur. Paham ya? Thumma raka'an Nabi, kemudian ruku lagi. Nah, terus sama. Nah, sujud. Nah, yang ini antum berdiri. Terus gitu. Ya. Nah, sebentar. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud wa shaful ladzi yali. In hadara shaful ma, antum duduk, silakan sujud. Sujud, sujud. Nah. Nah. Kemudian sama-sama salamnya. Ayo. Wadih, ha? Jelas yang kedua ini. Model ketiga. Model ketiga. Baik. Nah, ini kejadiannya di perang Zatul Rifa pada tahun kelima Hijriah. Tebal, diri. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 842. Nah. Ya. Baik. Nah, sekarang modelnya di sana lagi musuh. Berarti, sudah paham kan? Antum menghadap ke sana. Baik. Antum sholat. Sholat dulu. Ya. Ya, satu rakaat. Diri, antum berdiri terus. Antum sempurnakan dua rakaat. Nah, antum berdiri terus. Ya, menghadap sana. Nah, antum lagi sholat bareng. Nah, ngikutin. Nah, antum duduk, antum sempurnakan berdiri. Nah, sholat dua rakaat bareng, selesai Rasulullah sholat lagi dua rakaat bersama yang lain. Jadi Rasulullah empat rakaat, sedangkan antum masing-masing dua rakaat. Itu juga dilakukan. Wallahu a'lam. Di sana masih banyak model-model yang lain. Tapi ini insya Allah cukup. antum imam 3 rakaat. Salat 3 rakaat, nah boleh juga setelah 3 rakaat ini menghadap musuh salat 3 rakaat lagi. Jadi imamnya salat 6 rakaat. Imamnya salat 6 rakaat yang sedangkan makmumnya 3 rakaat. Itu disebutkan oleh Imam Abu Daud. Nah, insyaallah nanti masih ada tambahan. تفضلوا حفظكم الله.